saudara-saudara kita, bapak-bapak yang saya hormati, walaupun adik-adik kita yang mungkin ada di atas, kesempatan seminggu sekali ini jangan kita sia-siakan sebagaimana yang biasa rutinitas Al-Habib Ahmad bin Jindan untuk memberikan kita pelajaran tentang fiqih dan yang lain-lain juga. Saya tidak akan memberikan lebih dari apa yang sudah diketahui setiap saat. Cuman untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu ini, ya, sebagaimana kita dianjurkan oleh para ulama-ulama kita dan oleh Rasulullah juga pendahulu daripada ulama. Kita di dalam menuntut ilmu harus penuh kesabaran. Kesabaran di dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Tanpa ada kesabaran, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita duduk di sini sejak mulai setelah maghrib, membaca maulid, mendengarkan nasihat, kemudian apa yang akan diterangkan oleh Habib Ahmad tentang masalah fikih, itu semuanya perlu kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, duduknya kita di tempat ini, kita merasa gelisah. Pertama, kegelisahan itu sudah membuat kita untuk tidak ada konsentrasi yang kuat. Walaupun kita duduk satu jam, umpamanya, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kita gelisah. Ilmu akan masuk kepada kita kapan hati kita itu tentram, kapan konsentrasi kita itu cukup kuat. Di sini saya akan membawakan sedikit atau sekelumit dari apa yang saya tahu, saya nukil dari kitab-kitab para salaf-salaf kita. Dikatakan di sana bahwa apa oleh para salaf kita, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa akan kita dapatkan kecuali dengan rahatil jism. Dengan kita punya hati sanubari itu betul-betul rahat, betul-betul konsentrasi itu tenang dan enak. Sehingga ilmu itu bisa kita dapat. Tapi kalau kita duduk di sini, akal kita di pasar, akal kita di tempat lain, walaupun keberadaan kita di sini sejam atau dua jam, kita keluar pasti tidak membawa suatu keberuntungan atau suatu faedah. Dikatakan di dalam syair, ya, la tahsubil majda tamran anta akiluhu lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Jangan sekali-kali kita menganggap, ya, bahwa kemuliaan itu, ya, sebagaimana kurma yang kita makan atau sebagai makanan yang kita makan. Bukan begitu. Tetapi lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Tetapi kita tidak akan mendapatkan suatu kemuliaan daripada ilmu itu sehingga kita bisa merasakan pahitnya jadam. Bagaimana? Semua kan tahu jadam itu sangat pahit sekali, ya. Nah, ini kita mau mendapatkan ilmu itu rasanya kita harus, ya, memakan jadam dulu dengan penuh kesabaran karena barangnya itu pahit. Nah, dikatakan di dalam suatu riwayat, i'lam innal ilma dati'ul lizam ba'idul maram la yudriku bisiham wala yara fil manam wala yuras anil aba wal a'mam. Ketahuilah, dikatakan di sana, ya, bahwa ilmu itu dati'ul lizam, sedikit demi sedikit, lamban. Maksudnya ilmu itu enggak sekaligus. Seperti kalau kita makan nasi sepiring, 5 menit selesai, enggak. Harus sedikit demi sedikit. Ba'idul maram, sangat jauh sekali yang kita harapkan itu. Ya. La yudriku bisiham. Enggak bisa ilmu itu kita ketahui dengan apa? Bisiham, dengan panah. Oh, ilmu itu di belakang masjid sana. Lalu kita pasang busur kita panah langsung kena. Enggak bisa dengan cara itu. Wala yura fil manam. Dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan impian, oh, mimpi ini, mimpi itu, macam-macam, sehingga kita percaya dengan hal-hal yang demikian. Enggak bisa itu. ilmu impian itu ilmu yang nihil. Tak ada itu. Walai walasanil aba wal amma. Dan begitu juga ilmu itu tidak bisa didapatkan dari warisan bapak atau paman-paman kita. Oh, bapaknya alim, ya. Lalu anaknya otomatis menjadi alim. Tidak ada itu. Tidak ada resepnya. Kalau tidak belajar, bapak alim, anaknya ya bodoh. Terkecuali kalau anak tersebut, ya, menuruti perintah orang tuanya, belajar, ya. Bisa dia menjadi orang alim seperti ayahnya atau lebih dari ayahnya, tergantung kemampuan dia. Tapi kalau bapak alim, anaknya tidur-tidur saja, main di luar, terus itu bisa menjadi alim? Nggak bisa. Tapi kalau harta bapaknya, begitu bapaknya meninggal, kekayaannya itu ya jatuh kepada anak-anaknya. Warisan ilmu nggak bisa begitu. Jadi hal-hal yang demikian ini perlu kita ketahui. Yang dikatakan di sini apa? Wa innama huwa syajaratun la tasluh illa bil ghars. Yang sebenarnya ilmu pengetahuan ini sebagai diumpamakan syajarah, pohonan yang besar, la tasluh illa bil ghars. Pohon yang besar itu tidak bisa kita tanam atau tidak bisa kita ambil buahnya terkecuali dengan kita menanam tanaman tersebut. Gak bisa. Seperti orang mimpi begitu, lalu bangun dari tempat tidur, jadi orang alim, gak bisa. Bagaimana kalau kita menanam pohon mangga? Kita tanam hari ini, kita siram setiap hari, setiap minggu, lama-lama dia sedikit demi sedikit besar. Nah, mungkin 2-3 tahun baru kita bisa merasakan buahnya tersebut. Wala taghras illa fin nafs. Dan ilmu itu tidak bisa ditanam di mana? Tidak bisa ditanam kecuali di diri kita. Kalau ilmu hanya bisa dikumpulkan saja, ya kita bakal lupa. Harus di diri kita, diperhatikan, dihafal. Sehingga ilmu itu ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wala tasdi illa bid-dars. Dan ilmu itu tidak akan hidup ya kecuali disiram dengan apa? Dengan ad-dars, dengan belajar, dengan kita rutin mempelajari ilmu itu, baru ilmu itu bisa masuk ke otak kita, ke hati kita. Wala tahsul illa bi istinadil hajar. Ini istilah. Ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita itu cukup lama duduk. Istinadil hajar artinya senderan dengan batu. Maksudnya di sini sendirian dengan batu apa? Penuh kesabaran dalam kita duduk untuk menuntut ilmu pengetahuan itu. Wa ghillatin naum. Begitu juga tidak banyak tidur. Kalau dari pagi habis sholat subuh langsung tidur, bangunnya jam 10, jam 11. Langsung keluar main atau kerja, pulang dohor ketemu dengan teman-temannya sampai asar, maghrib itu sampai isya, sampai begadang jam 12 malam. Kapan menuntut ilmunya? Kapan kita menjadi orang yang pandai? Ini semua mustahil. Satu tambah satu jadi dua. Nggak ada satu tambah satu jadi 1000. Nah. Dikatakan di sana gala Imam Malik ibnu Dinar, salah seorang imam min a'immatis salaf, beliau mengatakan apa? Man talabal ilma li nafsih fal galil minhu yakfi. Jadi jangan kita tuh ada perasaan kepingin jadi orang alim, gitu, mati-matian dengan ilmu itu sehingga mengorbankan segala urusan, gak, tidak. Man talabul ilma nafsi, barang siapa yang ingin menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa menunaikan ilmu pengetahuannya sebagaimana yang dianjurkan, fal galil minhu yakfi, sedikit saja dari ilmu itu, tapi kalau dipraktekkan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Wa man talabala ilma linnas, tetapi kebalikannya, kapan Anda menuntut ilmu ya untuk melayani masyarakat, menuntut ilmu untuk melayani masyarakat, fa hawaijun nas katsira, kebutuhannya masyarakat itu sangat banyak, Anda tidak sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan yang untuk pertama kali kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri pertama, baru nanti keluarga kita, baru nanti anak-anak kita, barulah yang lain-lain. Jadi step by step, nggak bisa seperti orang makan nasi satu piring dua menit selesai, itu nggak bisa. Nah, di samping itu kepentingan daripada kita menuntut ilmu pengetahuan, Ar-Rasul alaihissalam bersabda dalam hadisnya, hadis sahih, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu pengetahuan itu walaupun di negeri Cina. Negeri Cina itu pada saat itu sangat jauh sekali, sampai dijadikan satu istilah, dijadikan contoh oleh Rasulullah, "Utlubul ilma walau bisin." Ilmu itu umpamanya ada di negeri Cina sana, kejar, usahakanlah untuk ke sana. Memang pada zaman Rasulullah, Cina itu atau negeri Cina itu dari sisi kemajuan memang sudah maju. Bahkan dikatakan di dalam satu riwayat bahwa pada saat itu di negeri Cina itu sudah ditemukan bagaimana caranya membuat kertas di zaman itu. Gila fir riwayat. Sehingga Rasulullah mengutus ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk berangkat ke negeri Cina untuk mempelajari bagaimana membuat kertas. Dari jauhnya berapa bulan dia berangkat ke sana, mungkin dengan perahu, mungkin dengan kuda, gurun pasir yang begitu lama. Dalam riwayat itu demikian, sehingga sampai di sana nggak berapa lama ya, wafatnya Rasulullah, dia nggak sempat kembali. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di negeri Cina dan kuburannya sampai sekarang ada di negeri Cina. Ini menunjukkan apa? 1400 tahun yang lalu Rasulullah ya, mengutus salah seorang sahabatnya untuk menuntut ilmu. Karena ditemukan di sana pembuatan kertas. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sendiri mementingkan masalah ilmu pengetahuan itu. Apalagi kita sebagai umatnya yang bodoh. Disebut sini dalam kitab At-Tafsir Al-Qurtubi, qala Ikrimah fi qawlihi azza wa jal, salah seorang ahli tafsir, Ikrimah mengatakan dalam ayatnya, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Ayat ini, barang siapa, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dikatakan di sini apa? Ini menunjukkan arti daripada muhajirat lillahi wa rasulih, di antaranya menuntut ilmu itu termasuk muhajirat lillahi wa rasulih. Bukan hanya berperang sabil saja. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Ikrimah tersebut, dia katakan, ya, saya ingin tahu siapa yang dimaksud di dalam ayat suci, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih," barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, apa yang dimaksud di sini dan siapa orang tersebut yang disebut dalam Al-Qur'an. "Talabtu ism hadzal rajul alladhi kharaja min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih 14 sanah." Saya mencari orang yang disebut dalam Al-Quran muhajirun ilallah wa rasul itu siapa? Cukup lama saya, 14 tahun saya mencari siapa orang tersebut. Setelah 14 tahun, hatta wajadtuh. Setelah 14 tahun, baru saya mendapatkan dari riwayat-riwayat para sahabat orang tersebut. Siapa orang itu? Umrah ibn Habib, salah seorang sahabat. Ini menunjukkan kepentingan daripada ilmu pengetahuan itu sampai di situ. Hanya sekedar, ya, hanya sekedar mengetahui orang itu siapa. Karena orang itu disebut dalam Al-Quran, siapa orang ini. 14 tahun lamanya dia mencari ke sana, kemari, baru didapatkan. Di samping itu, untuk kita sabar dan rutin ya dalam mengikuti pelajaran-pelajaran kita kapan setiap minggu setelah diajar oleh Habib Ahmad, guru kita, masalah babil wudu umpamanya yang selama ini sudah mungkin cukup lama ya. Kita pulang dari rumah sini, apa ada murojaah tentang babil wudu tersebut? Apa yang kita dengar dari Habib Ahmad minggu ini, ya sudah itu aja. Mungkin lekat di benak kita atau mungkin ya lupa. Minggu yang akan datang, pelajaran yang baru, ya begitu juga ceritanya. Sehingga kita setahun mempelajari ilmu pengetahuan babil fikih, sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita lupa. Tidak membekas sama sekali. Karena tidak ada muroja'ah. Tetapi, coba kita ambil contoh. Imam-imam kita, guru-guru kita, ya, para salaf-salaf kita. Bagaimana mereka untuk bisa ya, merekam pelajaran itu? Bagaimana sepak terjang mereka? Bagaimana usaha mereka? Al-Imam Syirazi, salah seorang imam yang azim, ya, semua mungkin yang pernah baca kitab fikih atau yang lainnya tahu siapa Imam Syirazi itu. Ya. Dia bilang apa? Kuntu u'idu kullu darsin mi'ata marrah. Saya dulu waktu masih muda, ya, setiap mata pelajaran yang saya dapatkan, itu saya ulang-ulangi 100 kali. Kita sekali aja belum. Benar nggak? Benar apa nggak? Nah, kita ngaku saja. Bahkan kita keluar dari tempat sini, ya mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah. Keluar dari tempat sini, kita ada yang tanya di rumah umpamanya. Habib Ahmad tadi cerita apa? Ngomong masalah apa? Hah? Lupa. Nah itu. Nah. Wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah al-Haddad. Kalau Imam Syirazi ini sudah terlalu jauh. Imam min a'immatis salaf yang luar biasa. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah al-Haddad. Dia mengatakan apa? Untuk 100 kali itu saya berat, dia bilang. Tapi saya mengulang-ulangi pelajaran yang sudah saya baca di tangan Habib Abdul Haddad. Hamzah wa isyrina marrah 25 kali. Nah kalau orang mengulangi apa yang dibaca atau apa yang diterangkan oleh gurunya 25 kali atau 100 kali sebagaimana dikerjakan oleh Imam Syirazi, barangkali itu ya wajar kalau tidak lupa lagi atau nempel. Oleh sebab itu para akhwani ya, saya tidak akan mempersukar masalah untuk kita menuntut ilmu, tapi kalau kita betul-betul menuntut ilmu ya caranya harus begitu, harus ada perhatian. Nah, kalau tidak kama nidkhul nikhruj, sebagaimana kita masuk ke tempat ini kita keluar ya kosong melompong. Tapi insya Allah dengan keberadaan kita di sini, dengan barakatil Rasul, barakatil Maulid, barakatil Hadirin, barakat a'immatuna wa rijaluna, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan al-barakah walaupun sedikit. Ya, kita keluar dari sini, kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita harapkan. Tapi dengan catatan, kita jangan lengah. Dengan catatan, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa keluar dari sini, apa yang kita dengar, kita catat, kita tulis. Untuk di rumah, kita sampaikan kepada saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita. Bahwa tadi saya menghadiri majelis ilim, di bab ini, keterangannya Habib Ahmad, begini. Nah, itu sudah nempel. Dan sudah nempel, lagi pula kita transfer kepada orang-orang rumah. Nah, ini yang saya harapkan, mudah-mudahan kita berada di tempat sini, mendapat keberkahan dan diberi kesabaran sama Allah SWT untuk kita mendapatkan ilmu sebagaimana yang dianjurkan atau yang diharap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.